السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada pekan yang lalu kita bicarakan tentang yaumul akhir, yang saya sampaikan secara global bahwa orang yang beriman kepada yaumul akhir, dia harus beriman kepada al-ba'ats, kemudian beriman kepada al-jaza, setelah itu beriman kepada al-jannatu wan-nar. Itu tiga yang saya sampaikan. Adapun pada malam ini saya akan terangkan rinciannya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dengan membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang masalah ini. Kita bicarakan tentang yaumul akhir dalam beberapa kali karena masalah ini merupakan masalah yang penting. Iman kepada yaumul akhir, iman yang penting, yang banyak manusia lalai tentang iman kepada yaumul akhir. Banyaknya manusia berbuat dosa dan maksiat, banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dengan sebab lalainya dia terhadap yaumul akhir, bahwa apa yang dilakukan sekarang ini dunia ini akan dihisab oleh Allah, akan dibalas oleh Allah, dan akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Di dalam ayat-ayat disebutkan tentang bidayat yaumul akhir, artinya tentang dimulainya yaumul akhir. Kalau pada pekan yang lalu saya terangkan bahwa beriman kepada yaumul akhir diantaranya juga mengandung beriman kepada kubur, yaitu tentang fitnah kubur dan tentang adanya azab kubur. Nah, sekarang yang saya akan terangkan tentang yaumul akhir, dari mulai bidayah sampai manusia masuk jannah wan nar. Bidayat yaumul akhir, dimulainya yaumul akhir disebutkan di dalam beberapa ayat, terutama dalam surah Al-Infitar, إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ dan seterusnya. Jadi bidayat yaumul akhir ditandai dengan ditiupnya sang sakala oleh malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Israfil. Jadi yang pertama kali ditiupkan oleh malaikat Israfil, nafhatul ula, arti tiupan yang pertama, hancurnya langit, hancurnya bumi, hancurnya gunung, dan hancur semuanya. Pernah disebutkan dalam ayat idza sama'u fatarat, atau dalam ayat idza syamsu kuwirat, dalam surat Takwir, atau dalam surat Al-Infitar, idza sama'u fatarat, apabila langit ini terbelah. Di pertama kali ditiupkan sang sakala, langit ini hancur, terbelah. Kemudian bintang-bintang berguguran, jatuh bintang-bintang itu. Bintang-bintang yang begitu besar jatuh. Kemudian bumi ini dijadikan satu dengan gunung, dihancurkan oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan. Kal ihnil manfush, seperti kapas yang berterbangan karena dahsyatnya pada hari itu. Kemudian laut menggelegar airnya, semuanya demikian. Artinya betul-betul satu hal yang dahsyat sekali. Seperti disebutkan di dalam ayat bahwa semuanya itu akan hancur dan Allah gantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Langit digantikan oleh Allah dengan langit yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was-samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Dalam surah Ibrahim ayat 48, Allah berfirman, digantikan bumi ini selain bumi yang ada ini, dan begitu juga langit digantikan oleh Allah. Ya, setelah dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, digantikan dengan yang baru oleh Allah. Dan semua menuju kepada Allah yang tunggal dan yang maha gagah. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan, fa idza nufikha fis-suri nafhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa nshaqqatis sama'u fa hiya yawma idzin wahiyah. Dalam surah Al-Haqqah ayat 13 sampai dengan 16 Allah berfirman, apabila ditiupkan, satu kali tiup saja, ya tiupan yang pertama itu, Allah mengangkat bumi ini, diangkat oleh Allah, kemudian gunung juga diangkat oleh Allah, paduk kata adab kata wahidah. Setelah diangkat, dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Paduk kata adab kata wahidah. Fayawma idu waqa'atil waqi'ah. Pada hari itu akan terjadi waqi'ah, itu kiamat. Wansyaqatis sama. Langit ini terbelah, hancur. Gunung-gunung, bintang-bintang berguguran. Fahya yawma idu wahiyah. Pada hari itu, langit yang demikian kuatnya, bintang yang demikian kuatnya, matahari yang demikian kuatnya, hancur. Wahiyah, lemah sekali. Menunjukkan dahsyatnya pada hari itu. Itu hari kiamat. Nah, pada waktu itu, Allah memegang langit dan bumi dengan tangan kanannya. Summa yaqul, kemudian Allah berkata, Anal Malik, aku adalah raja. Kemudian, Aina mulukul ard, mana orang-orang yang mengaku dulunya sebagai raja. Itu setelah dihancurkan oleh Allah, dipegang oleh Allah dengan tangan kanannya. Kemudian, Allah mengatakan, mana raja-raja yang berlaku sombong di muka bumi ini, yang mengaku dirinya menguasai segala macam, semuanya hancur. Dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Nah, setelah itu, setelah dihancurkan, tiupan yang pertama, datang yang kedua. Tiupan yang kedua, yaitu Al-Ba'at. Dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Setelah dihancurkan sehancur-hancurnya, kemudian manusia ini dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, menuju kepada Allah. Orang-orang kafir mengatakan, seperti disebutkan dalam surah Yasin, Ya wailana man ba'atana min marqadina. Itu orang-orang kafir. Adapun orang mukmin, Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Dalam surah Yasin ayat 52, Allah berfirman, orang-orang kafir itu, orang-orang munafik, ketika dibangkitkan dari kubur, mereka berkata, Ya wailana, celaka kami. Pertama kali yang diucapkan oleh mereka, Ya wailana, celaka kami ini. Jadi mereka sudah berasa bahwasanya akan dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan dan akan masukkan ke dalam neraka. Pertama kali kalimat yang keluar, Ya wailana, man ba'atana min marqadina hadza. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kata-kata marqadina tidak menunjukkan bahwasanya di kubur mereka tidak diazab. Dibandingkan dengan siksa neraka, siksa kubur itu ringan sekali. Sehingga dianggap sebagai satu hal yang tempat yang enak, yaitu tempat tidur. Padahal siksanya luar biasa. Siksanya luar biasa, siksa kubur itu. Tapi dibandingkan dengan siksa akhirat, itu masih ringan. Seperti orang yang celaka, orang yang terpotong-potong dengan yang luka sedikit saja, itu ringan luka yang sedikit itu. Dibandingkan yang hancur, yang patah, gak seberapa. Meskipun kakinya sampai bolong, tapi gak seberapa. Dibandingkan yang patah sampai dipotong kakinya. Dia masih bisa menggunakan kedua kakinya, sedangkan yang lain tidak. Artinya, siksa yang berat itu dianggap ringan dibandingkan yang lebih berat. Begitu juga ini, orang-orang kafir menganggap bahwasanya siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Padahal sudah disiksa di kuburnya, sebagaimana yang kita bicarakan pada pekan yang lalu. Adapun orang-orang mukmin menjawab, Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah, bahwa manusia akan dibangkitkan menuju kepada Allah. Wa sadaqal mursalun. Dan benar, para rasul yang diutus oleh Allah itu benar sekali. Agar rasul-rasul semua mengingatkan, ingat, kamu akan mengalami yaumul ba'ats. Kamu akan dihisab oleh Allah. Kamu akan dibalas oleh Allah. Semua rasul-rasul mengingatkan demikian. Semua rasul. Maka kalimatnya di sini, kalimat yang jamak. Wa sadaqal mursalun. Betul semua rasul itu mengingatkan demikian. Di setiap rasul telah mengingatkan tentang yaumul akhir. Karena banyaknya manusia yang lalai terhadap yaumul akhir. Kemudian setelah dibangkitkan, yaitu setelah manusia ini dibangkitkan oleh Allah, menuju satu tempat. Satu tempat yang manusia tidak tahu. Dan luas sekali tempatnya. Yang dikatakan, Yaumul Mahsyar. Ini Al-Hasab. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar, manusia dikumpulkan. Disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam, ayat 85-86, Allah berfirman, Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Kami akan kumpulkan orang-orang muttaqin ini menuju kepada Allah, menghadap Allah, dan kami akan giring orang-orang yang jahat itu ke neraka jahannam, dan dia akan masuk ke neraka jahannam. Dikumpulkan di padang mahsyar, dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, 'Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatin ghurla.' Qultu ya Rasulullah, yanzuru ba'duhum ila ba'd?" Qala ya Aisyah, "Al-amru ashad min an yanzura ba'duhum ila ba'd." Rawahul Bukhari wa Muslim. Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia akan dikumpulkan di mahsyar. Semua akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, dan kembali semuanya. Artinya, yang tadinya dia di khitan kembali sebagaimana sebelum di khitan, sebagaimana dia lahir sebelum di khitan. Gurlah, dalam keadaan telanjang dan gurlah, artinya kembali dalam keadaan sebelum dia di khitan, kembali sebagaimana dia waktu lahir. Kemudian Aisyah sebagai wanita mempunyai perasaan haya, malu. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah semua dikumpulkan demikian, laki dan perempuan dalam keadaan telanjang, sebagian melihat kepada sebagian? Kata Nabi, la, tidak ya Aisyah. Pada hari itu asyad, semua tunduk manusia pada hari itu. Tidak ada ya, bisa melihat kanan kiri, tidak bisa. Masing-masing mempertanggungjawabkan tentang dosanya. Masing-masing mengaku dirinya nafsi-nafsi. Hatta para nabi semuanya tunduk di hadapan Allah SWT. Karena beratnya pada hari itu. Dan matahari didekatkan oleh Allah. Qadramil dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tudna syamsu yawmal qiyamati qadramil. Dalam hadis yang sahih. Bahwa matahari didekatkan oleh Allah qadramil. Yaitu sejauh 1 mil. Arawi ini tidak menjelaskan apakah mil menurut dunia, apakah mil menurut akhirat. Kalau mil menurut dunia cuma berapa? Meter. 1500 atau 1600 meter. Atau 1800 meter. Dekatnya matahari. Qadramil, 1 mil. Pada waktu itu. Jadi semuanya pada itu dalam keadaan takut. Semuanya. Nabi dan para sahabat dalam keadaan takut kepada Allah SWT. Karena matahari dekatkan dan mereka merasakan bahwa mereka ini masing-masing mempunyai dosa. Kalau kita lihat dalam ayat bahwa Nabi sudah diampunkan dosanya. Tapi begitu perasaan orang-orang yang takwa kepada Allah, merasakan bahwa dirinya berdosa. Hatta para ulama yang tawadu, selalu dia mengatakan bahwa saya ini lebih banyak dosanya daripada kamu. Selalu begitu tawadunya mereka. Berbeda dengan orang-orang yang punya dosa, malah dia berbangga dengan dosanya. Kadang-kadang tertawa dibicarakan tentang yaumul akhir. Dalam hadis disebutkan, "Tudna syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil 'araq. Wa minhum man yakunu ila ka'bay wa minhum man yakunu ila rukbatay. Wa minhum man yakunu ila hiqway wa minhum man yuljimuhu al-'araqu iljama." Wa ashara bi yadi ila fi. Rawahu Muslim. Rasul bersabda, pada hari kiamat matahari dekatkan dengan makhluk ini sekitar 1 mil. Manusia menurut amalnya. Jadi kita aja yang jauh luar biasa matahari dengan kita ini, keringat bercucuran, apalagi pada hari kiamat nanti. Nah, keringat ini akan merendam seseorang tergantung dari amalnya. Kalau seandainya amalnya jahat, akan terendam dia. Ada yang sampai pinggangnya, kata Nabi. Ada yang sampai mata kakinya. Ada yang tidak terendam. Yaitu yang disebutkan dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Jadi ada manusia yang terendam dengan keringatnya, panasnya luar biasa sampai mata kakinya. Ada yang sampai pinggangnya terendam oleh keringatnya sendiri. Ada yang sampai terendam seluruhnya. Nabi menunjukkan kepada mulutnya. Terendam dengan keringatnya sendiri terendam. Wallahu alam bagaimana terendamnya kita tidak tahu tentang hari kiamat. Sekarang berbeda sudah. Tentang keadaannya sudah berbeda. Dia betul-betul terendam. Mungkin kalau kita sekarang mengatakan orang terendam dalam keadaan berdiri ini enggak mungkin. Kalau terendam itu kalau ada birka, ada tempat. Untuk hari kiamat berbeda dengan dunia. Bisa saja Allah buat demikian dalam keadaan mereka terendam dengan keringatnya. Tanpa ada apapun juga. Ini satu kekuasaan dari Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa pada hari itu asyadnya luar biasa. Jadi sangat sangat pedih. Artinya keadaan itu betul-betul manusia menakutkan. Artinya dalam keadaan yang menakutkan luar biasa. Masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya. Ini dikatakan yaumul hasyar. Di padang mahsyar dikumpulkan manusia pada hari itu. Nah, nanti ada yang disebutkan dalam hadis, ada beberapa golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Ya tidak terkena. matahari pada waktu itu, tidak terkena sinar matahari pada waktu itu. Nanti kita bicarakan tersendiri tentang masalahnya. Itu orang-orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian setelah itu jazaul amal akan dibalas amal-amal ini. Yang dikatakan dalam ayat yang kita baca setiap hari, Maliki yaumiddin, yaitu raja di hari pembalasan. Din di situ bukan bermakna agama, tapi bermakna balasan. Jadi Allah akan sempurnakan balasan bagi setiap amal pada hari itu. Disempurnakan. Kalau seandainya urusan pada waktu di dunia belum selesai, pada hari itu diselesaikan. Jazaul amal. Seperti yang saya sebutkan, kalau seandainya dia punya hutang, atau dia pernah berbuat zalim, atau dia pernah membunuh orang, atau dia pernah berbuat atau mencaci maki tanpa ada alasan, itu akan diselesaikan pada hari itu, jazaul amal. Sebelum ada hisab, sebelum ada mizan, pada hari itu disempurnakan. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, barang siapa yang mempunyai kezaliman di antara kalian atau sesama kalian, selesaikan hari ini. Sebelum datang satu hari, Allah akan selesaikan dan berat pada hari itu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya aku pernah mukul seseorang di antara kalian, aku sediakan sekarang badanku. Pukul siapa yang pernah aku pukul. Sampai demikian Rasulullah. Takutnya Rasulullah kepada satu hari yang akan disempurnakan amal-amal itu. Seperti dalam ayat disebutkan, يَوْمَ إِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ. Dalam surah An-Nur ayat 25 Allah berfirman, pada hari itu Allah akan menyempurnakan balasannya. Din di sini artinya balasan yang benar. Ya, sempurna balasan Allah itu. Kalau waktu di dunia ini tidak sempurna, balasan itu antara satu dengan yang lain tidak sempurna. Karena masing-masing tergantung daripada keadaannya. Kalau seandainya yang lemah, yang dizalimi, dia tidak bisa membalas. Sampai dia menunggu waktu kapan bisa membalas orang yang berbuat zalim itu. Tidak sempat sampai meninggal dunia. Nah pada hari itu Allah sempurnakan, yaitu pada hari kiamat ini. Banyak yang terjadi. Banyak sekali orang-orang yang berbuat zalim yang belum dibalas oleh Allah di dunia ini. Karena keadaan. Makanya itu dunia ini dikatakan sementara, belum selesai, Allah akan balas semuanya di hari kiamat itu. Kemudian wa ya'lamuna, dan semua mereka pada hari itu akan mengetahui, annallaha huwal haqqul mubin, bahwasanya Allah itulah yang benar, yang betul-betul menerangkan yang hak. Allah itu. Semua baru tahu pada saat itu. Sebagian pada waktu dunia masih menyembunyikan, dia sudah tahu tapi dia sembunyikan. Dia tidak mau melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang. Tapi pada waktu itu dia mengakui benar balasan Allah itu. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah, man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyiati falayujza alladziina 'amilus sayyiati illa ma kaanu ya'malun. Di dalam surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 84 Allah berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan pada hari itu. Dan barang siapa yang berbuat kesalahan maka tidak dibalas orang-orang yang berbuat kesalahan melainkan apa-apa yang mereka telah amalkan. Jadi orang-orang yang berbuat kesalahan akan dibalas menurut apa yang mereka amalkan. Kalau dia pernah membunuh orang, di dunia ini belum dibalas. Belum ada kisah. Seperti beberapa negeri, tidak ada kisah. Dibalas pada hari itu oleh Allah. Di sini, jazaul amal. Atau dia pernah berzina, berbuat zina. Belum sempat didera. Karena imma tidak dilaksanakan pada waktu itu di negara itu tidak ada pelaksanaan hukum Islam. Atau karena dia berzina tapi dia sembunyi. Dia tidak datang ke tempat hakim untuk didera. Maka pada hari itu akan disempurnakan oleh Allah. Semuanya akan disempurnakan jazaul amal pada hari itu. Jadi orang-orang, atau dia pernah mencuri, dia belum sempat datang ke hakim untuk dipotong tangannya, atau pada waktu itu di negara itu tidak dilaksanakan hukum Islam, akan disempurnakan oleh Allah pada hari ini. Jadi manusia sekarang ini bisa bersembunyi, bisa saja manusia bisa, tapi nanti tidak ada satupun yang luput dari Allah SWT. Apapun yang dilaksanakan manusia disampaikan, artinya dibukakan oleh Allah. Ya, semuanya dijelaskan oleh Allah pada hari itu. Ini amal-amal kamu yang kamu lakukan di dunia. Apa saja? Dia pernah berzina, dia pernah minum khamr belum sempat didera, atau dia pernah berjudi, atau dia pernah berbuat lewat homo, atau dia pernah berbuat apa saja yang pernah lakukan di dunia, yang pada waktu dunia tersembunyi, Allah akan balas pada waktu itu. Kalau ada yang mengatakan kalau seandainya dia bertobat sudah diingatkan, meskipun dia sudah bertobat, kita cuma mengatakan ente bertobat. Dengan taubat yang ikhlas, mudah-mudahan Allah ampunkan. Tapi untuk kita katakan, kamu akan bebas, kita gak berhak. Karena apa? Nas ayat dan hadis menerangkan demikian. Cuma ada keterangan dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, dari barang siapa yang melakukan perbuatan hudud, hudud itu hukuman-hukuman yang dikenakan dera, seperti kita atau berzina atau minum khamar atau menuduh perempuan yang baik berzina, itu mesti didera. Tapi tidak terlaksana di dunia ini, itu hukum hudud itu terlaksana, tertutup. Nanti dalam hadis yang sahih yang dari Imam Bukhari, kalau seandainya Allah mau ampunkan, Allah ampunkan di hari kiamat. Pada waktu ini jazal amal Allah ampunkan. Kalau seandainya Allah mau, Allah akan azab pada hari itu. Cuma kita menganjurkan kepada orang yang bertobat, sudah tobat, mudah-mudahan Allah ampunkan. Dan kita gak boleh mengatakan, sudah kamu nanti akan diazab itu oleh Allah. Jangan. Kita memberikan semangat kepada dia untuk dia kembali kepada Allah. Jadi kita tidak boleh memutuskan dia untuk berputus asa dari rahmat Allah. Tidak, berharap mudah-mudahan Allah ampunkan. Karena Allah maha pengampun. Dan rahmat Allah meliputi segala macam. Langit dan bumi, rahmat Allah ini. Wasi'at kulli syai'. Jadi meskipun orang yang pernah berbuat dosa besar, sepenuh gunung, sepenuh langit dan bumi, dia datang kepada Allah dalam keadaan tobat, Allah akan ampunkan. Jadi kesempatan untuk diterima tobat itu mungkin. Nah, sekarang manusia terus bertobat kepada Allah sampai dia meninggal dunia. Tapi kalau seandainya dia kemudian ragu-ragu, saya udah gak mungkin diampun oleh Allah, karena dosa saya besar. Justru itu akan membuat dia tambah celaka. Jadi orang yang sudah berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, saya gak mungkin lagi untuk diampun oleh Allah. Mengatakan demikian, dia sudah putus asa. Sedangkan putus asa termasuk perbuatan orang-orang kafir. Jangankan itu, orang yang membunuh 99, kemudian dia bunuh ulama 1, jadi 100, tetap diterima taubatnya oleh Allah SWT. Dan dimasukkan ke dalam surga. Menunjukkan luasnya rahmat Allah. Jadi kita cuma mengatakan menurut hadis bahwa semua akan dibalas. Apa yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah. Dia pernah membunuh, dia pernah berzina, dia pernah mencuri dan segala macam akan dibalas oleh Allah. Kalau seandainya ada yang mengaku, saya pernah berbuat begini, ya sudah taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Gitu sih. Tapi kalau kita mengatakan, sudah kamu bebas. Tidak, gak bisa. Karena keadaannya pada yaumul akhir yang gaib dari kita. Sedangkan penjelasan dalam hadis yang sahih, cuma menerangkan kalau seandainya Allah mau, Allah ampunkan. Kalau seandainya Allah mau, Allah azab. Jadi jazaul a'mal. Jadi tidak ada yang tersisa. Terutama yang saya terangkan pada waktu itu tentang masalah utang. Masalah utang piutang. Kata orang yang mati syahid, tetap akan dituntut oleh Allah. Orang yang mati syahid, yang diampunkan dosanya semua yang diampunkan. Orang yang mati syahid. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain." Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Itu semua diampunkan kecuali utang. Jadi menunjukkan pada waktu ini antara hamba dengan hamba dikumpulkan oleh Allah untuk dibalas. Diselesaikan pada hari itu. Pembalasan itu jazaul a'mal. Pada hari itu Allah yang berkuasa, Malik yaumiddin. Berkuasa. Meskipun dia seorang raja pada waktu itu. Kalau dia pernah berzalim kepada rakyatnya, Allah akan tuntut pada hari itu. Dia seorang presiden, dia seorang amir, dia seorang penguasa, tetap Allah akan tuntut pada hari itu. Semuanya akan dituntut oleh Allah. Jazaul a'mal. Dia tidak ada ya, satu pun yang terluput. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, di hadis yang difirmankan oleh Allah kepada nabinya, tapi tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Artinya hadis ini isinya dari Allah, redaksinya, perkataannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma ufiikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua ini setelah jazaul amal ini amal-amal kamu semuanya aku hitung semuanya. Diselesaikan oleh Allah, summa ufiikum iyyaha. Aku sempurnakan amal-amal itu. Setelah aku hitung, aku sempurnakan. Barang siapa yang mendapati kebaikan, tapi amal-amalnya baik, falyahmadillah, adalah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, artinya mendapatkan yang jelek, fala yalumanna illa nafsah. Janganlah dia mencaci maki, janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Jadi kesalahan itu tidak bisa dinisbatkan kepada siapapun juga. Jadi enggak bisa orang menyangka, "Wah, saya ini berbuat begini terpaksa. Saya dulu berbuat begini." Tidak ada. Dia harus mengakui bahwasanya itu perbuatan dirinya sendiri. Jadi semua tidak boleh mencela melainkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena Allah sudah menunjuki jalan yang baik dan jalan yang buruk. Jadi gak ada alasan, ya Allah dulu saya belum dapat petunjuk. Belum ada yang menerangkan agama. Belum ada Rasul yang diutus. Belum ada mubalik yang menyampaikan kepada saya tentang hukum ini haram. Ini wajib, belum ada. Tidak ada alasan nanti di hadapan Allah. Tidak ada. Jadi kalau ada orang yang beralasan demikian, dia dusta. Karena semua umat sudah diutus seorang Rasul. Pada waktu kita bahas tentang masalah iman dan Rasul, semua umat sudah diutus Rasul. Setelah Nabi Muhammad, ya penggantinya para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Mereka sudah menerangkan yang hak itu. Cuma ada yang menerima yang hak itu, ada yang tidak menerima yang hak itu. Dia tolak hak itu. Sudah tahu dia lihat yang hak itu benar, itu jalan yang benar, dia tidak mau menerima. Seperti Quran mengatakan, wahadainahun najdain. Kami tunjukkan dua jalan. Dalam ayat yang lain, dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami tunjukkan kepada mereka, ini jalan yang buruk, fujur. Ini jalan yang baik. Allah sudah tunjukkan. Dan manusia bisa milih jalan itu. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ternyata dia pilih yang buruk. Ya salah dia. Umpamanya, contoh. Pada malam ini umpamanya ada pengajian. Pada malam ini juga ada film. Umpamanya. Sekarang, sudah jelas. Film jelas rusak. Kemudian pengajian jelas baik. Tapi dia pilih film. Dia sendiri yang pilih. Jadi dia gak bisa nyalahkan. Dulu saya belum dapat keterangan. Dia sendiri yang milih bahwa itu jalan yang jelek. Dia tahu bahwa ini jelek, tidak bermanfaat. Tapi dia pilih. Dan banyak lagi yang lain. Contohkan dalam kehidupan banyak sekali. Yang ini halal, ini haram. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Banyak sekali. Tapi dia pilih ya jalan yang tidak baik. Jadi makanya Allah mengatakan, فَلَا يَلُمَنَّ إِلَّا نَفْسَ. Janganlah dia mencaci maki diri. Jangan dia mencaci maki melainkan dirinya sendiri. Dia tidak boleh menyalahkan orang lain. Dulu, karena sikulan ya Allah. Saya diajak sama sikulan. Gak ada itu. Sikulan itu yang ngajak, teman saya yang ngajak itu. Untuk berbuat maksiat. Tidak ada. Seperti disebutkan dalam ayat, dalam surah Al-Ahzab. Ya Allah, sesungguhnya pemimpin-pemimpin kami yang menyesatkan kami. Karena dia ikut pemimpinnya, dia salahkan pemimpinnya. Tidak ada alasan bagi Allah. Dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian dia tuntut, ya Allah, berikan kepada pemimpin kami itu azab di'fain. Dua kali lipat, ya Allah. Tetap saja. Di kesalahan sama-sama. Sudah jelas itu jalan yang tidak baik, kenapa diikuti? Jadi Allah mengingatkan kepada manusia soal jaza ulah amal ini, bahwa setiap manusia tidak bisa mencaci maki melainkan dirinya sendiri. Dia tidak ada alasan. Meskipun umpamanya suatu waktu terjadi, kita nggak bisa berkalau-kalau lagi. Dulu salahnya orang tua saya, ya Allah. Kenapa nggak didik saya? Ya sekarang saat kita dewasa kita bisa milih kan, yang mana yang hak, mana yang batil. Sudah biarkan orang tua kita, karena mereka dalam keadaan terbatas waktu itu pengetahuannya, dia mendidik menurut yang salah. Sudah. Tapi tidak ada alasan ketika kita dewasa, tidak ada alasan lagi menyalahkan orang tua. Sering orang mengatakan begitu, dulu orang di kampung saya begini, dulu orang tua saya mengajarkan begini. Setelah dewasa kan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin. Justru kesalahan orang tua itu kita harus minta ampun kepada Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kita. Jadi gak bisa kita salahkan dia. Adapun soal pendidikan, tanggung jawab tetap di hadapan Allah. Nanti ada penjelasan tersendiri tentang masalah ini. Yaitu tentang orang-orang yang melalaikan pendidikan atau tanggung jawab. Ada kejelekan dalam rumah tangga, dibiarkan kejelekannya.